gak apa-apa. Masa sih? Iya. Tadi aku lihat kamu teribut-teribut. Iya gitu. Ya udah kamu yang sabar. Gimana pun kamu tuh salah. Iya. Dia udah punya istri kan. Ya udah, semoga kamu dapat yang terbaik ya. Amin, makasih. Selamat tinggal.